Hadis baru. Hadis baru. Biasa bibir minas syari. Semua kala kul muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Haram atas setiap muslim mengganggu muslim yang lain. Damuhu, baik mengganggu darahnya, wa maluhu atau mengganggu hartanya, wa irduhu atau mengganggu kehormatan dan nama baiknya. Artinya tidak boleh seorang muslim ya'tadi, bertindak zalim kepada muslim yang lain dengan membunuhnya, melukainya atau yang lainnya, memukulnya, menendangnya, menyepaknya, menghajarnya, menempelengnya dan seterusnya. Itu bagian dari terlarangnya menodai atau mengganggu darah seorang muslim. Demikian juga tidak boleh mengganggu harta seorang muslim. Maka tidak boleh mengambil hartanya, baik dengan bentuk merampas, yaitu dalam bentuk merampas. Di antara contoh dan bentuk merampas di tempat kita ada merampas itu mengambil paksa dan terang-terangan harta yang menjadi milik dan hak orang lain. Ya, semisal bagi waris, maka dijumpai ada salah satu anak yang menguasai seluruh warisan. Dan dia rampas semua harta dan hak di ahli waris yang lain. Demikian juga boleh jadi bentuknya dengan mencuri, boleh jadi bentuknya dengan khianat. Bentuknya dengan khianat, dia berutang namun ngomong tidak punya utang. Dia dititipi duit namun bilang tidak dititipi. Dititipi 1 juta, bilangnya saya cuma dititipi 500 ribu. Ini khianat terhadap amanah. Atau tidak pula mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Dia aku-aku ini penemuannya, dia aku-aku ini hak ciptanya, padahal bukan. Dia aku-aku ini karyanya, padahal bukan. Karena dia ingin mendapatkan duit darinya. Dia aku-aku dengan demikian juga misalnya mengaku-ngaku sesuatu yang tidak menjadi haknya. Contohnya pembajakan, dia katakan ini asli padahal bukan. Wala ghairu dzalika, ataupun cara-cara yang lainnya, dengan cara apapun tidak halal bagi anda mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Fa'innahu haramun 'alaik, maka ini satu hal yang hukumnya haram. Demikian juga tidak boleh mengganggu sesama muslim berkenaan dengan kehormatan dan nama baiknya. Maka tidak boleh bagi anda menodai kehormatannya. Di antaranya adalah membicarakan, mengata-ngatai orang tersebut di depan banyak orang. Baik anda benar dalam apa yang anda katakan, lebih-lebih lagi jika bohong. Kalau itu benar, maka itu ghibah namanya. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang masalah ghibah, beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau bahas saudaramu dengan pembahasan yang tidak dia sukai. Lantas para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapatmu in kana fi akhi ma aqul, jika apa yang aku katakan tentang saudaraku itu benar dan apa adanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu, jika ada pada dirinya yang kau katakan maka itu namanya ghibah, jika tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan maka ini namanya buhtan, fitnah atau mengada-ada. Maka wajib atas seorang muslim dengan muslim yang lain menghormati, menghormatinya, menghormati hartanya, menghormati fisik dan darahnya, dan menghormati kehormatan dan nama baiknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muslim ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah sebuah hadis dari anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan tentang hak-hak persaudaraan sesama muslim. Maka Nabi katakan, yang namanya kaum muslimin, wahai kalian kaum muslimin, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling melakukan jual beli, namanya jual beli najis, janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian melakukan upaya untuk membatalkan transaksi jual beli sesama muslim, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Sehingga seorang muslim tidak menzalimi saudaranya, tidak merendahkannya, dan tidak membiarkannya dizalimi. Takwa itu di sini, dan Nabi berisrar ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang itu jahat manakala dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, baik mengganggu darahnya, hartanya, ataupun kehormatannya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan kelima muslim. Maka di antara yang Nabi sampaikan larangan satu bentuk jual beli, namanya najis. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang namanya najis adalah menambahi harga satu barang yang diteriakkan barang tersebut, diumumkan barang tersebut di pasar dan yang lain, padahal orang yang nambahi tersebut tidak ada minat untuk membelinya, namun tujuannya adalah untuk mengecoh dan menipu orang lain agar tertarik membelinya dengan harga yang tinggi yang tidak semestinya. Wa hadha haramun, dan ini hukumnya haram. Ya, maka ada satu jual beli namanya najis, yang intinya adalah ada orang yang pura-pura nawar, padahal dia tidak minat untuk membelinya. Dia tawar dengan harga yang tinggi, padahal dia tidak punya minat untuk membelinya. Atau dia memuji barang tersebut berlebihan, sehingga orang yang semula tidak ada minat dan respek untuk beli, jadi mau beli karena pujiannya yang berlebihan. Yang orang semacam ini dalam bahasa Jawa disebut dolop. Yang sering terjadi di tukang obat dan sebagainya. Maka ada yang berperan sebagai dolop. Berjaya sudah kong kaling kong. Kemudian dia pura-pura datang sakit minum obat di tempat langsung seger gitu. Wah, ini tokcah sekali obatnya. Padahal dia datang tidak dalam keadaan sakit. Namun untuk mengecoh orang supaya semangat membelinya. Maka ini apa yang di makar yang dilakukan oleh penjual dengan ya, dengan dolop ini dan namanya jual beli najis. Dan zaman ini dolopnya itu keren dan bayarannya mahal karena dolopnya itu artis. Dia artisnya jerawatan, kemudian pakai sabun itu sekali pakai langsung kinclong. Artisnya itu kemudian rambutnya acak-acakan, sekali pakai sampo itu langsung mengkilau. Dolop itu. Sama dengan dolop di pasar dulu. Kalau dulu pura-pura sakit, lemas, pincang atau apa, minum langsung makrigah, sehat. Bayarannya murah, sekarang bayarannya tinggi karena kemudian yang dicari artis dibayar, kemudian masuk televisi. Maka ini dolop, itu namanya jual beli najis. Orang mengira yang enggak tahu, artis itu pakai sabun mandi ini Lifebuoy, ya, pada mana ada pakai Lifebuoy yang murahan 3.000-an, enggak kelasnya. Masa pakai sampo sasetan ya, harga kemudian 1.000-an. Maka dikesankan sesuatu yang tidak menjadi kesannya untuk mengecoh dan menarik orang. Untuk menarik orang untuk membelinya. Karena dia memujinya berlebihan. Yang berlebihannya itu tidak nyata. Kalau dolop dulu di pasar, lemas gini-gini datang, minum obat ini mas. Minum, langsung seger. Obatnya tokcer lah. Dipuji-puji. Nah, kalau sekarang artis, jadi dolop. Jerawatan pakai sabun tertentu, sehari sekali pakai pinclong. Maka dia mengatakan ini punya kelebihan demikian. Minum apa obat ini langsung sekali minum, langsung gagah. Ini padahal tidak demikian. Maka ini namanya tindakan pedagang yang jualan dengan cara semacam ini. Ini model jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan najis. Kemudian di antara yang Nabi larang tadi, tadabur, janganlah kalian saling membelakangi. Ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yaitu melengos, berpaling dari kawannya, membuang muka ketika ketemu kawannya, temannya, tetangganya, satu masjid dengannya, dan memboikotnya. Memboikot, tidak mau bertutur kata, bertegur sapa. Boleh jadi ini namanya tadabur, saling membelakangi. Sudah buang muka, enggak bertegur sapa. Boleh jadi ada orang yang masih bertegur sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, namun sambil buang muka. Ini sempurna ini. Sudah buang muka, enggak bertegur sapa. Ini sempurna ini. Bermusuhannya sempurna. Wa yaj'aluka alladhi wara'a adh-dhahri wad-dubur, sehingga dia jadikan temannya seakan akan benda atau sesuatu yang ada di belakang punggungnya dan di pantatnya, yang dia tidak tahu, yang dia masa bodoh, yang dia cuek. Penjelasannya. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. Yaitu yang satu hasad iri dengki dengan yang lain. Apa itu definisi hasad? Definisi hasad yang paling bagus adalah seorang itu merasa tidak suka Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Hatinya gondok, ada ganjalan di hatinya ketika orang lain mendapatkan nikmat tertentu. Ya, ketika kawannya kok IP-nya hampir 4, dia cuma 2,5, kemudian gonduk. Kemudian di hatinya gonduk, jengkel. Kenapa Allah memberi nikmat seperti itu kepada dia? Maka ini namanya hasad, namanya iri, dengki. Ketika kemudian dilihat tetangganya dan kawannya, ya kok istrinya cantik, wah ini itu terlalu cantik untuk dia itu, terlalu cantik untuk teman saya ini, wah itu susuknya banyak, itu susuknya kayak dia kemudian tidak suka temannya mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada jengkel, ada tidak nyaman, ada gondu, nah, itu sudah hasad. Itu sudah penyakit hati namanya hasad. Ini, ketika dia lihat kemudian temannya karirnya melejit cepat, kemudian dia tidak nyaman. Ini, hatinya, ini, kata orang Arab, jadi keruh. Hatinya jadi keruh. Semula hatinya jernih dan melihat temannya karirnya kok melesat, hatinya jadi keruh, kata orang Arab. Nah, itu sudah hasad. Itu sudah hasad. Oleh karena itu maka sebagian ulama mengatakan, yang dikutip perkataannya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la yakadu yakhlu jasadun min hasad, hampir-hampir tidak ada orang yang tidak punya hasad, hampir-hampir tidak ada. Ini kalau definisi sebagaimana hasad yang tadi disampaikan, hampir-hampir ada, tidak ada orang yang selamat. Tapi beliau cuma mengatakan hampir-hampir tidak ada, artinya masih ada. Ada orang yang hatinya bersih sekali, tapi tidak ada seperti itu. Sampai tidak ada seperti itu. Ya, namun umumnya orang, kecuali segelintir yang sedikit, itu pernah mengalami hal-hal semacam itu. Maka la yakadu yakhlu jasad min hasad, hampir-hampir tidak ada raga dari hasad. Lakinnal karima yukhfihi wal la'ima yubdihi. Bedanya, bedanya orang yang saleh, orang yang bertakwa dan tidak, itu tentu ada orang yang sangat saleh sekali sehingga dia bersih sekali dari hal ini. Kalau cuma sekedar tergolong orang baik, maka boleh katakan, akan tapi orang yang baik, orang yang mulia, menyembunyikannya, menyembunyikannya, menyembunyikan perasaan itu. Meskipun ada perasaan demikian, dia tetap sikapnya, senyumnya, tutur katanya, tidak ada, sama sekali tidak menggambarkan hal itu. Wa innal la'ima yubdi. Namun orang yang jelek, orang yang buruk, tidak kuasa, tidak bisa menyembunyikannya. Tidak mau terlihat dari sikapnya. Kemarin bisa kalau ngobrol sama ini temannya yang karirnya bagus itu, kemarin ngobrolnya renyah, akrab, bisa ngopi-ngopi bareng sambil ketawa-ketawa. Habis dia lihat keadaan temannya yang melesat, melesat jauh, itu senyumnya pun pakai kecut, sudah lagi tidak bisa tertawa lepas, bisa cuma senyum, itu pun harus dibuat-buat sekali. Itu namanya al-la'ima. Lakinan la'ima yubdi. Akan tapi orang yang buruk tidak bisa mampu untuk menyembunyikannya. Maka dia nampakkan dengan sikapnya, dengan tutur katanya, dengan bahasa tubuhnya dan yang lain. Hadza huwa hasad, ini definisi hasad. Contohnya, Anda tidak suka, enggak senang Allah ngasih nikmat kepada temanmu dengan harta, anak yang dan banyak anak atau anak-anak yang pintar, manut-manut, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Atau kemudian enggak senang kalau temannya punya istri yang cantik. Atau kemudian enggak senang temannya kelihatan berilmu. Atau kemudian enggak suka ketika dia lihat, dia jumpai tetangganya atau kawannya itu rajin ibadah dan nikmat-nikmat yang lain. Maka tidak suka itu sudah tergolong hasad. Baik, dilanjutkan dengan Anda berangan-angan supaya nikmat itu hilang, atau tidak berlanjut sampai angan-angan. Maka dari hasad tadi boleh jadi ada dampaknya. Angan-angan, berharap, mengharapkan nikmat itu hilang, dan boleh jadi tidak sampai demikian. Itu sudah hasad. Meskipun sebagian ulama berpendapat yang disebut hasad itu kalau sudah sampai level 2, yaitu ada angan-angan hilangnya nikmat Allah dari seseorang. Kalau baru sekedar tidak nyaman, tidak suka, belum. Namun definisi yang dianggap lebih tepat, hasad itu terhitung sejak perasaan yang tidak nyaman, enggak rasa tidak suka, gonduk di hati, terdapat ganjalan ketika orang lain dapat nikmat, nah itu sudah tergolong hasad. Sehingga yang tepat kalau levelnya sudah sampai berangan-angan agar nikmat itu hilang, maka itu akhbathu, bentuk hasad yang lebih jelek dan lebih kebangetan. Yang tepat semata-mata seorang itu tidak suka Allah ngasih nikmat pada seseorang, itu sudah hasad. Dan hasad ada di antara sifat ras orang Yahudi. Oleh karena itu secara umum bisa kita katakan, siapa yang hasad sama orang lain, maka dia serupa dengan orang Yahudi. Wa iyadu billahi. Dalilnya Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, wattal ladzina kafaru wattakatsiru min ahlil kitab. Banyak ahli kitab yang berkeinginan, lau yarutukum min ba'di imanikum kufara, seandainya bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Kenapa demikian? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada, iri dengki yang ada di hati, di hatinya. Dan firman Allah Ta'ala tentang mereka orang-orang Yahudi, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih, apakah mereka hasad kepada orang lain atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari sebagian karunia-Nya? Maka sungguh telah kami berikan pada keluarga Ibrahim kitab suci, hikmah yaitu kenabian, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Dan sama saja, tidak ada beda, tetap tergolong hasad antara Anda tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain supaya nikmat itu kembali kepada Anda, atau cuma yang penting hilang dari orang lain meskipun tidak berpindah dan kembali kepada Anda. Kemudian perlu diketahui bahasanya, hasad ini punya sejumlah sisi negatif atau dampak jelek yang banyak. Dampak jelek yang pertama, bersifat dengan hasad berarti menyerupai Yahudi yang merupakan hamba Allah yang paling jelek dan paling akhasi, paling ya akhasu ibadillahi, ya hamba Allah yang paling hina yang Allah jadikan di antara mereka. Itu minhum kurang non, ja'alallahu minhum, Allah jadikan di antara mereka, tidak semua mereka, ada yang jadi kera dan babi dan penyembah setan. Kemudian yang kedua, ketika ada hasad di hati, maka ini indikator busuknya jiwa dan hati orang tersebut. Bukti bahasanya dia tidak menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka kebalikan dari hasad itu adalah hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian akan jadi mukmin yang sempurna jika menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Maka mukmin yang sempurna senang ketika orang lain dapat nikmat. dan sedih ketika orang lain dapat musibah. Orang hasad itu pola hidupnya, kata orang SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu gaya hidup, gaya hidup orang yang hasad. Maka karena orang yang menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, tidak akan hasad pada orang lain apapun nikmat yang ada pada orang lain tersebut. Bahkan dia gembira ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Dan karena gembira, dia mengatakan, ya Allah berikanlah kepada aku semisal itu. Galau, direspon nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu direspon dengan mengatakan, ya Allah berikanlah aku semisal itu, tidak apa-apa. Tapi kalau responnya, wah, kenapa Allah ngasih itu kepada dia dan tidak kepada saya? Nah, itu hasad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mengangan-angankan kelebihan yang Allah berikan pada sebagian kalian tanpa yang lain. Bagi laki-laki bagian dari apa yang mereka upayakan, bagi perempuan bagian dari apa yang mereka upayakan, dan mintalah kepada Allah sebagian karunianya. Yang ketiga, hasad berarti menentang takdir Allah Azza wa Jal. Maka obat pokok penyakit hasad adalah mengimani takdir. Karena hasad itu kebalikan dari iman yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang hasad itu pada hakikatnya tidak senang dengan takdir Allah yang ngasih nikmat kepada kawannya, tetangganya atau kerabatnya. Karena siapakah yang memberikan nikmat pada orang itu? Tentu jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla. Jika Anda tidak menyukai Allah memberikan nikmat kepadanya, artinya Anda tidak suka dengan takdir Allah. Dan satu yang telah diketahui bahasanya, jika seorang itu tidak suka dengan takdir Allah, maka dia berada dalam bahaya untuk sisi agamanya, nas'alullah afiyah. Karena dia ingin yuzahim menyaingi Rabbil Arbab, menyaingi Allah Jalla wa'ala dalam masalah mengatur dan menetapkan takdir. Kemudian yang keempat, maka orang hasad itu orang yang paling menderita. Kenapa? Karena setiap kali Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, maka semakin menyala dan berkobar api hasad di hatinya, sehingga saraja iman, jadilah dia selalu berada dalam fi hasratin wa fi ghamin, dalam penyesalan dan dalam kegalauan. Karena nikmat yang Allah berikan pada hambanya tidak terhitung. Wa huwa rajulun khabithun, jadi adalah seorang yang khabith, seorang yang jelek. Setiap kali Allah berikan nikmat pada hambanya, satu nikmat, ghalla dalikal hasadu fi qalbihi, maka mendidih hasad di hatinya, sehingga hasad itu sampai membakar habis hatinya. Ya, maka di antara dampak buruk hasad adalah orang itu sibuk mikirkan dan memperhatikan orang lain. Dan semakin dia perhatian dengan orang yang dia dengki, semakin galau dirinya. Oleh karena itu ada dialog, ada seorang yang bertanya kepada ada seorang seorang yang guru yang bertanya kepada muridnya, siapakah orang yang paling tajam penglihatannya, pengawasannya? Maka yang sang murid mengatakan, pengawas ujian. Pengawas ujian itu yang paling tajam penglihatannya dan pandangannya. Sang guru, nah, ada orang yang lebih. Ada orang yang pandangannya dan pengawasannya lebih hebat daripada guru pengawas ujian, dan dia killer. Itu ada yang lebih lagi. Itulah orang yang hasad. Itulah orang yang hasad. Maka pandangannya itu melebihi pengawas ujian. Kalau pengawas ujian masih kemudian bercampur dengan lalai, ini Kalau ini ngawasi temannya, ngawasi tetangganya, ngawasi kerabatnya tanpa lalai. Kemudian di antara negatifnya hasad adalah dia memakan pahala sebagaimana api memakan kayu-kayu kering. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadailah hasad karena hasad itu memakan pahala sebagaimana api memakan al-hatoba, kayu-kayu kering. Kenapa? Karena kenapa kok bisa memakan pahala? Karena hasad itu induk dosa. Dia tidak mungkin sendirian. Dari hasad nanti akan ada turunan maksiat. Dari hasad kemudian ada tajassus, cari-cari kejelekan orang. Dari hasad kemudian kemudian mengumbar aib orang yang didengki, menghibahnya, menggunjingnya, bahkan memfitnahnya. Bahkan sebagian orang sampai membunuhnya. Sebagaimana kasus dua anak Adam. Karena hasad, yang satu menghabisi nyawa temannya. Kemudian di antara dampak negatif hasad adalah menghalangi seseorang untuk bekerja keras mendapatkan hal-hal yang manfaat. Li'annahu ta'iman, karena yang hasad itu selalu memikirkan dan selalu dalam galau. Dia orang yang hasad akan berpikir, bagaimanakah orang ini kok punya harta banyak padahal kayaknya nyantai gitu. Orangnya nyantai, kok duitnya banyak, sekarang beli ini, kemarin beli itu, kemarinnya lagi beli itu. Maka karena hasad, maka mungkinlah selentingan. Maka orang yang hasad kemudian bikin selentingan. Itu pelihara tuyul. Itu pelihara tuyul. Kerjaannya cuma tengok-tengok, nyantai. Duitnya banyak. Kerjaannya kemudian cuma kayaknya ngajar ngaji saja. Ini ngaji, habis itu ngaji, habis itu ngaji. Lu kok duitnya banyak? Ini jangan-jangan pelihara tuyul. Itu omongan yang kadang muncul dari orang yang hasad. Maka atau sebagian lagi kemudian memfitnah lawan bisnisnya dengan mengatakan dia bikin penglarisan, dia punya sihir. Sebagian itu berita tentang si ini fulan pelihara tuyul itu, si B itu sihir pengasih apa penglarisan. Sebagiannya itu fitnah karena hasad. Karena hasad itu tidak mungkin sendirian, dia pasti ada turunannya. Kaifa ja'ahu ilmun, bagaimana kok dia bisa sangat berilmu, bagaimana kok kemudian anaknya kok bisa seperti itu, bagaimana kok kemudian istrinya kok secantik itu dan semacam itu. Maka anda jumpai orang yang hasad selalu munhasiran, selalu dalam keadaan sedih, muntawiyan ala nafsihi. Maka dia melipat pada dirinya sendiri, artinya dia cenderung kemudian sedih, menangisi dirinya sendiri. Dia tidak punya semangat kecuali mencari-cari nikmat-nikmat Allah atau menelusuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya, kemudian susah karena nikmat-nikmat tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian hasad itu yudbik, menunjukkan adanya jiwa yang jahat dan jiwa dan hati yang sempit. Dia tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Wa inama hiya, orang yang hasad itu menunjukkan kalau jiwanya adalah jiwa ananiyah, jiwa individualis. Dia ingin segala sesuatu menjadi miliknya. Kemudian di antara kejelekan hasad yang patut disadari, tidaklah mungkin hasad itu mengubah takdir, sedikit pun takdir yang telah Allah tentukan, abadan sama sekali. Ma'ma amilat, apapun usaha yang dilakukan oleh orang yang hasad, meskipun dia sangat tidak suka, meskipun dia telah sangat berupaya untuk menghilangkan nikmat Allah pada orang lain, dia tidak akan mampu sedikit pun, karena itu sudah Allah takdirkan. Maka jika dia tahu itu tidak ada gunanya, kok masih nekat memeliharanya, ya, maka ini orang yang keterlaluan. Kemudian di antara keburukan hasad adalah boleh jadi seorang itu bertahap, ya, maka boleh jadi hasad yang ada pada diri seorang itu ia tadarruj bertahap sampai derajat sampai derajat dia hasad kepada orang lain. Jadilah kemudian dia menimpakan bencana untuk orang lain. Ada satu bencana karena jiwa yang hasad yang disebut dengan bencana atau jatuh sakit karena sebab ain. Karena sebab ain. Ya, kata orang Jawa, orang kena ain itu disebut dengan orang kesambet atau semacam itu. Maka kesambet atau kena ain itu adalah karena dampak buruk fisik yang dialami oleh seseorang karena jiwa busuk orang lain. Yang boleh jadi memandanginya atau boleh jadi tanpa memandanginya. Secara tanpa kontak langsung memandanginya. Maka orang yang jiwanya itu bisa menyebabkan ain pada orang lain adalah seorang yang jiwanya jiwa yang jahat, orang yang hasad, orang yang menyimpan dendam. Maka jika dia melihat sesuatu yang menakjubkan, maka jadilah jiwa yang jahat tadi akan bergerak melesat menjadi semacam anak panah sehingga mengenai orang tersebut, ya, mengenai bencana pada orang tersebut yang disebut dengan al-ain. Maka seorang itu jika hasad, lantas hasad itu ada menyatu pada dirinya, ada pada dirinya satu jenis hasad, maka hasadnya akan semakin naik sehingga jadilah dia ahlul uyun, orang-orang yang punya ain, yang dengannya dia menyakiti orang lain dengan ainnya. Dan tidak dilakukan bahasa al-ain, orang yang menimpakan ain kepada orang lain, maka dia untuknya bencana dan nikmah dan kesusahan sesuai dengan kadar madar al-ibad, gangguan yang dia berikan pada orang lain. Maka jika dia mengganggu orang lain dengan hartanya, maka fa'alihi min dhalika ithmun, maka untuknya juga dosa. Atau itu menimpakan keburukan untuk badannya, untuk masyarakatnya. Oleh karena itu banyak ulama yang berpendapat bahasanya orang yang terbukti dia adalah seorang yang bisa menimpakan ain, dia tadmin, dia punya kewajiban untuk ganti rugi semua yang dia rusak karena ainnya. Artinya jika seorang itu menimpakan ain pada orang lain, kemudian karena ain dia merusak harta orang lain atau anaknya atau yang lainnya, maka dia punya kewajiban ganti rugi. Kama annahum qalu, sebagaimana banyak ulama mengatakan, siapa yang terkenal menimpakan ain untuk orang lain, maka wajib dipenjara sampai dia bertaubat. Yaitu dia dipenjara, diisolasi supaya dalam rangka menjaga diri dari kejelekannya. Karena dia menyakiti orang lain dan membahayakan orang lain, maka dia ditahan atau dipenjara, diisolasi, kafan li syarihi, dalam rangka untuk mencegah kejelekannya. Maka di antara dampak buruk hasad itu jika hasad itu bukan hanya sekedar lintasan pikiran, namun jadi karakter. Namun berhenti kemudian jadi karakter. Maka hasad yang jadi karakter itu akan menyebabkan dan berdampak dampak buruk kepada orang lain, namanya ain. Maka orang tersebut boleh jadi sakit karena sebab yang tidak jelas. Dan maka itu karena ain. Itu karena ain. Dan tadi disampaikan begitu bahayanya ain, sampai banyak ulama yang mengatakan siapa yang terkenal dia adalah pembawa ain, karena dia hasad itu jadi karakternya dan itu berulang kali dan dia terkenal dengannya, maka dia dipenjara. Dan apa yang rusak gara-gara ainnya, maka dia punya kewajiban ganti rugi. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arja'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.